شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها ثم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah rahman wa rahimahullah wa demikian kepada Ustaz yang telah memberi tempat saya secara kemudian ada permasalahan yang ke-8. Nah, jadi perkara-perkara yang banyak terjadi di masyarakat, ada di masyarakat dan juga termasuk kemungkaran besar. Nah, dalam hal akidah. قال حفظه الله تعالى ثامنا الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء بالأنواع يعني كلامان ولا الاستسقاء بالأنواع. نعم jelaskan maksud dari kata الاستسقاء بالأنواع. Syekh Saleh dia mengatakan وهو عبارة عن نسبة المطر إلى طلوع النجم أو غروبه على ما كانت الجاهلية تعتقده. Maksud daripada istisqa bin anwa adalah penisbatan hujan kepada terbitnya bintang, suatu bintang atau tenggelamnya. Jadi hujan yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semestinya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan ketika turun hujan, beliau mengatakan, "Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih." Kita mendapatkan hujan ini adalah atas anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mutirna bihabrillahi wa rahmatih. Kemudian juga berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah jadikanlah ini hujan yang bermanfaat. Tapi orang-orang jahiliyah justru menisbatkan nikmat yang besar itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menisbatkan kepada bintang. Kita dihujani ini karena bintang. Karena bintang ini dan bintang ini. Ya, karena lintang luku atau yang lainnya. Nah, itu sebuah penisbatan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah. Ya, orang-orang jahiliyah dahulu meyakini bahwa terbitnya satu bintang atau hilangnya jatuhnya satu bintang itu mempengaruhi yu'athiru fi inzalil matar. Ya. Nah, alamaka nanti jahiliyah tetap taqidu sebagaimana diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu min anna tulu'an najmi aw suqutahu, ya, bahwa terbitnya bintang atau jatuhnya fil maghrib di tempat tenggelamnya yu'athiru fi inzalil madar, itu mempengaruhi turunnya hujan. Fa yaqulun, maka mereka mengatakan mutirna binaw'i kadza wa kadza, kita dihujani, kita mendapatkan hujan, turun hujan ini terjadi karena bintang ini dan ini. Ya, wa hum yuriduna bidzalika an-najmi wa yu'abbiruna 'anhu bin-naw. Maksud mereka adalah bintang dan mereka ucapkan dengan kata an-naw. Naw jamaknya anwa. Wa huwa tulu'un najmi. Kata naw itu maksudnya arti, ya, artinya adalah terbitnya bintang. Naa yanu'u nau'an, ya, idza nahadha wa tala'a. Kata naa yanu'u itu maknanya kalau bangkit dan terbit. Wa yaqulun, mereka mengatakan idza tala'a an-najmul fulani yanzilul matar. apabila sudah terbit bintang ini, kalau kita ketahui ya, bintang Luku misalnya di timur atas ya. Nah, maka para petani mengatakan ini sudah ya mau turun hujan hingga datang wayai lapo. Nah, kalau itu cuma mengatakan sebagai isyarat tanda, biasanya kalau begini ya itu sudah musim ini. Nah, biasanya. Nah, itu seolah tidak mengapa. Tapi kalau kemudian menisbatkan hujan itu karena bintang tersebut, itulah yang Nabi permasalahkan, itulah yang tidak diperbolehkan. Ya. Idza tala'a an-najmul ulani yanzil al-matar. Kalau sudah terbit bintang ini, maka akan turun hujan. Wal murad bil anwa' indahu manazilul qamari ats-tsamaniyatu wal 'ishrun. Dan yang dimaksud dengan al-anwa' itu adalah posisi-posisi bintang yang jumlahnya ada 28. Posisi-posisi bulan ya, manazilul qamar yang jumlahnya ada 28. Fi kulli 13 lailatan yaghrubu wahidun minha 'inda turu'il fajri wa yatlu'u muqabilahu. Pada setiap 13 hari atau 13 malam akan tenggelam salah satu dari ya, posisi itu. Ini bintang-bintang yang di sana, bintang yang mengiringi bulan. Ya, itu setiap 13 hari salah satunya hilang, tenggelam ketika terbit fajar. Ya, ketika terbit fajar dan kemudian akan muncul bintang di arah yang berlawanan. Wa tanqabi jami'uha 'inda inqidha'is sanatil qamariyah, dan akan hilang semuanya, dia berganti semuanya ketika habis tahun qamariyah. Tahun qamariyah. Yang diperhitungannya dengan tahun qamariyah bukan tahun syamsiyah. تزعم العرب بجاهليتها أنه عند طلوع ذلك النجم في الفجر ومغيب مقابله ينزل المطر. Orang-orang jahiliyah dulu meyakini bahwa ketika muncul satu bintang di saat fajar dan hilang arah yang berlawanan, salah satu dari bintang-bintang yang mengiringi bulan itu, maka di situ turun hujan. Ya, itulah turun hujan. Ini dinamakan yusam madalika al-istisqa bil anwa. Ya, istisqa bil anwa dengan bintang-bintang. Artinya, wa ma nadzalika nisbatu suqya ila hadhihi at-tawariq. Ya. Menisbatkan, menyandarkan hujan itu kepada bintang-bintang yang terbit tersebut. Wa hadha min i'tiqad al-jahiliyah alladhi ja'a al-islam bi-ibtalihi wa an-nahyi 'anhu. Nah, ini termasuk dari keyakinan-keyakinan jahiliyah yang ketika Islam datang, maka Islam membatalkannya dan melarangnya. Tidak boleh diyakini demikian ya. Bintang yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur, yang memerintahkan muncul dan tenggelamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hujan pun juga demikian, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dikaitkan dengan bintang-bintang. Nah, karena nuzul al-matar wa inhibasahu yarji'u ila iradatillah wa taqdirihi wa hikmatihi wa laysa li thulu'in nujumi ta'thirun fihi. karena turunnya hujan atau tertahannya itu kembali kepada iradatillah, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, takdir dan hikmahnya. Tidak ada sedikit pun pengaruh dari tulu'in najmi. Tidak ada pengaruh dari terbitnya bintang-bintang itu. Nah, tidak ada pengaruh dari adanya bintang-bintang tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Waqi'ah 75-78. Nah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun la yamassuhu illal mutahharun تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ maka aku bersumpah dengan posisi-posisi bintang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Allah bersumpah di sini bima waqi'in nujum. Mawaqi', tempat-tempat bintang, posisi-posisi bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Dan itu adalah sumpah yang besar kalau seandainya kalian mengetahui. Innahu laqur'anun karim. Nah, yang disumpahi, ya, yang disampaikan dengan sumpah itu adalah bahwa Al-Quran itu adalah, ya, kitab yang mulia. Innahu laqur'anun karim. Sungguhnya kitab itu adalah Quran yang mulia. Fi kitabin maknun, dalam kitab yang terlindung, terjaga. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali malaikat-malaikat yang suci. Tanzilun mir rabbil alamin. Itu diturunkan dari rabbil alamin. Yang memiliki seluruh alam semesta. Apa bihadal hadithi antum mudahinun? Nah, apakah dengan perkataan ini Al-Quran? Ya, kalimat Allah Azza wa Jalla. Apakah dengan Al-Quran ini kalian mudahinun? Kalian ragu-ragu? Wataja'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan juga kalian menjadikan rezeki, yaitu hujan yang diturunkan kepada kalian, kalian mendustakan. Ini Allah Azza wa Jalla mengingkari orang-orang jahiliyah pada ayat terakhir, ayat 78 dari surat Al-Waqi'ah. Wataja'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian mendapatkan rezeki, yakni hujan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat yang lain. Hujan dikatakan sebagai rezeki, karena memang demikian, hujan membawa rezeki. Hujan membawa rezeki, dengan hujan tumbuh tanaman. Nah, dari tanaman orang mendapatkan hasil. Hasil dijual, petaninya mendapat rezeki, yang tidak bertani mendapatkan rezeki juga, ya, dari makanan yang mereka beli dari petani tersebut. Nah, namun manusia mendustakan. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka nisbatkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Faqalu ta'ala, maka perkataan Allah Azza wa Jalla, "Tawaddaj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Kalian menjadikan rezeki kalian dengan berdusta, maknanya adalah nisbatul maqar alladhi huwa rizqun nazilun minallahi ilan najmi biayuqal mutirna binawni kada wa kada. Nah, mendustakan rezeki yang diberikan, maknanya adalah menisbatkan hujan yang merupakan rezeki yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada bintang-bintang, sehingga dikatakan kita mendapatkan hujan karena bintang ini, karena bintang ini, karena bintang ini sudah muncul, atau karena bintang ini sudah tenggelam, kita mendapatkan hujan. Wa hadza min a'zami al-kadhibi wal iftirah. Ya, ini termasuk kedustaan yang besar. Nah, ya, dalam omongan. Nah, kedustaan yang besar. Kama rawa Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Hasan bin Jarir wa Ibn Abi Hatim wa Qiyahu bil Mukhtarah an Ali radhiyallahu anhu. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam At-Tirmidzi dan beliau hasankan atau dan dihasankan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, juga oleh Ibnu Abi Hatim, ya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, nah rahimahullah taala, wa Dhiya Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Muqtar kitab hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa taj'aluna rizqakum yaqulu syukrakum. Annakum tukadzibun taquluna mutirna binaw'i kadza wa kadza wa binajmi kadza wa kadza." Nah, Rasulullah SAW memberikan tafsiran, ya. "Wa taj'aluna rizqakum," kalian menjadikan rezeki kalian, artinya syukrakum. Syukur kalian. Semestinya kalian mendapatkan rezeki itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalian justru mendustakannya dengan mengatakan mutirna binau ikadza wa kadza. Kita dihujani dengan bintang ini dan ini, munculnya bintang ini dan ini, wa binajmi kadza wa kadza, dan dengan bintang ini dan ini. Ini mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan orang-orang jahiliyah. Qala Syekh Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, Syekh Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, ya, pengarang kitab Fathul Majid Rahman bin Hasan al-Syekh Tutu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, qala wa hadha awla ma kusirat bihil ayah. Ini adalah hal yang terbaik yang ditafsirkan ayat dengannya. Ini adalah penafsiran terbaik dari ayat 78 surat Al-Waqi'ah. Wa ruwiya dhalika 'an Ali ibn Abbas wa Qatadah wa Dhahhak wa 'Atha al-Khurasani wa ghairihim. Wa huwa qawlu jumhuril mufassirin. Dan telah diriwayatkan penafsiran itu dari Ali bin Abi Thalib, juga dari Abdullah ibn Abbas, juga ada perkataan tabi'in Qatadah, Ad-Dhahhak bin Muzahib, 'Atha al-Khurasani dan lain-lainnya. Dan ini adalah perkataan atau pendapat jumhurul mufassirin, mayoritas ahli tafsir. Nah, jadi, ya, taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, itu mengisyaratkan kepada kebiasaan orang-orang jahiliyah menisbatkan hujan kepada bintang. Nah, ya, menisbatkan hujan kepada bintang. Qala wa ana bi Malik al-Ashari radhiyallahu anhu, dari Abu Malik al-Ashari semoga Allah taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'un fi ummati min amri jahiliyyati la yatrukunahunna, ada empat perkara, nah, dalam umatku dari perkara-perkara jahiliyah, mereka tidak akan meninggalkannya. Ada empat perkara dari perkara jahiliyah yang tidak akan ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-fakhru bil ahsabi, membanggakan dengan nasabnya yang tinggi, sombong. Dan sebaliknya yang kedua, waqa'nu bil ansab, menjelek-jelekkan nasab orang. Nah, kemudian yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum, menganggap menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Kemudian yang kelima, yang keempat, wan niyahah, meratapi masjid. Ya. Menjadi perkara-perkara jahiliyah, berbangga. Ya, yang anak bangsawan darah biru. Nah, anak orang kaya berbangga-bangga dengan nasabnya. Sementara dia juga atau orang lain menjelek-jelekkan nasab orang lain. Padahal masing-masing semestinya bertanggung jawab dengan amalannya. Ya, masing-masing bertanggung jawab dengan amalan sendiri-sendiri. Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan sendiri-sendiri. Nah, demikian juga meskipun ada orang yang anak orang jelek, tapi kalau dia baik, bahkan mungkin dia tidak diketahui bapaknya, tapi kalau dia soleh, rajin ke masjid, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa. Nah, dia diajarkan dalam Islam. Tidak boleh, ya, menjelek-jelekkan orang karena orang tuanya, untuk ketidakjelasan orang tuanya, untuk nasabnya, pekerjaan orang tuanya yang rendah, yang hina misalnya. Nah, tidak boleh. Siapa yang melakukan itu berarti meniru orang-orang jahiliyah. Kemudian istisqa bin nujum, menisbatkan hujan kepada bintang. An-niyaha, ya, meratapi mayit, ya, nangis dengan, ya, teriak-teriak sambil merobek baju, menampar-nampar pipi, menjambak-jambak rambutnya, yakni mengungkapkan kesedihan yang berlebihan. Nah, kalau sekedar menangis, keluar air mata, nah, itu hal yang wajar, biasa. Itu termasuk dari kelembutan hati, kasih sayang, ya, seorang bapak, seorang ibu terhadap anaknya, atau saudara kepada saudaranya, atau anak kepada orang tua. Jadi kalau sudah sampai, ya, melakukan tindakan-tindakan robek baju, ya, mencakar-cakar pipi, menampar-namparnya, nah, itu berlebihan. Nah, itu an-niyaha, itu perkara jahiliyah. Orang Islam tidak boleh. Orang Islam harus bersabar, ya. Nah, berdoa, senantiasa berdoa. Ketika turun hujan berdoa, mutir Nabi Fadlillahi wa rahmati, Allahumma sayyiban nafi'a. Ketika mendapat musibah pun juga demikian, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan pahala kepadaku dalam musibahku ini, wa khlufi khairan minha, berikan kepadaku ganti yang lebih baik darinya. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita semua milik Allah, kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyadarkan dia untuk segera beramal soleh, karena akan kembali kepada Allah. Nah, wal muradu bil jahiliyyati huna ma qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan perkara jahiliyah, yang kata jahiliyah di sini adalah sebelum diutusnya, zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma yukhalifu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa jahiliyyatun. Asalnya kata jahiliyah itu demikian tadi, zaman sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian digunakan secara umum. Semua yang menyelisihi apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam fa huwa jahiliyah. Maka itu adalah jahiliyah. Semua yang menyelisihi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka ini al-istisqa bin nujum, menisbatkan hujan kepada bintang-bintang, itu termasuk perkara jahiliyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di makna hadis, Syekhul Islam mengatakan dalam makna hadis ini, tentang makna hadis, ya, Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, akhbara anna ba'dha amri al-jahiliyyati la yatrukuhu an-nasu kulluhum dhamman liman lam yatrukhu. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa ada sebagian dari perkara-perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh manusia semuanya. Zamman liman lam yatruku, itu sebagai bentuk celaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang tidak meninggalkan perkara yang jelek itu. Wa hala yaqtadi anna kullama kana min amri jahiliyyati wa fi'lihi fa huwa madhmumun. Nah, di dinil Islam ini berarti ya, semua dari perkara-perkara jahiliyah dan perbuatan-perbuatan di masa jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, itu berarti tercela dalam agama Islam. Ya, kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang selain Islam itu tercela. Wa illa lam yakun fi dhafati hadhihi al-munkarati ila jahiliyyati dhamman laha. Kalau tidak dipahami seperti ini, kalau tidak seperti ini maknanya, maka ya tidak ada celaan dari penisbatan kemungkaran-kemungkaran tadi kepada jahiliyah. Ya, empat perkara dari perkara jahiliyah tidak akan ditinggalkan oleh umatku. Itu berarti celaan. Kalau tidak bermakna celaan, maka tidak ada makna yang lain. Atau tidak bermakna penisbatan perkara itu kepada jahiliyah. Wa ma'lumun anna idhafataha ila jahiliyyati kharaja makhraj adh-dhammi. Dan telah diketahui bahwa penisbatan sesuatu kepada jahiliyah itu berarti celaan. Sama dengan perkataan Allah Azza wa Jalla, ya, seperti perkataan Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ahzab 33, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wanita-wanita mukminah dilarang dari tabarruj, keluar dengan dandan sebagaimana ya orang-orang jahiliyah pertama dahulu biasa melakukan. Warimah sebenarnya menutupi auratnya, ya. Nah, tidak ber make up, tidak dandan, tidak memakai wewangian. Nah, itu yang dianjurkan dalam Islam. Tapi orang jahiliyah, nah, tidak demikian. Mereka dandan, pamer, kemudian mejeng. Nah, ya, itu tabarruj dilarang. Itu dikatakan seperti jahiliyah. Maka itu adalah sebuah celaan. Fa inna dzalika dzammun lit-tabarruji wa dzammun li hal jahiliyatil ula. Itu berarti tercelaan bagi perbuatan tabarruj, yakni dandan dan pamer luar rumah tidak berhijab, ya. Dan juga celaan bagi keadaan jahiliyah dahulu. Wa dzalika yaqtadil man'a min musyabahatihim fil jumlah. Dan itu bermakna kita dilarang dari menyerupai orang-orang jahiliyah secara keseluruhan. Nah, maka ya demikian maknanya. Ketika sesuatu perkara dikatakan jahiliyah, itu berarti zammun, celaan. Perbuatannya berarti perbuatan yang tercela, dilarang dalam Islam. Qala dilanjutkan wa qawlu bi hadzal hadis wal istisqa'i bin nujum. Dan termasuk dari empat perkara itu adalah istisqa bin nujum, menisbatkan hujan kepada bintang. Maknanya adalah nisbatul matar ila an-nawm, menisbatkan hujan karena terbitnya satu bintang. Nah, atau jatuhnya ya, wa huwa suqutun najmi, jatuhnya bintang. Karena ketika jatuh satu bintang, istana muncul di balik lainnya, ada di arah berlawanan dari langit ada bintang lain yang muncul. Namun ya, itu tidak bisa dilihat tentunya karena ketika terbit fajar. Nah. Baik. Biayaqul mutirna bin ajli kadza wa kadza, yaitu orang mengatakan kita mendapatkan hujan karena bintang ini dan ini. Dan saya salah mengatakan wa hukmul istisqa'i bil anwa, hukum ya menisbatkan hujan ini kepada bintang, dikatakan annahu in kana ya'taqidu, anna lahu ta'thiran fi inzalil matari fa hadha syirkun wa kufrun akbar wa huwa alladhi ya'taqiduhu ahlul jahiliyah. Nah, ya. Apabila orang yang mengatakan kita dihujani karena bintang ini dan ini, meyakini bahwa bintang itu memiliki pengaruh, ya, bahwa bintang itu yang mempengaruhi, bintang itu yang membawa efek turunnya hujan, maka ini suatu kesyirikan dan kekafiran yang besar. Ya, ini satu, syirkun wa kufrun akbar, syirik dan kafir besar. Seperti itulah yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Nah, jadi kalau mengatakan kita dihujani dengan bintang ini, dalam hati meyakini karena pengaruh dari bintang itulah maka turun hujan, ini na'udzubillah syirkun wa kufrun. Wa in kana la ya'taqidu lin najmi ta'siran, tapi apabila dia tidak meyakini bahwa bintang itu punya pengaruh, wa anna ta'thira bi yadillahi wahdahu, dan bahwasanya nah pengaruh itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, walakinnahu ajral 'adata bi wujudil matari 'inda suquti dhalika an-najmi fahala la yasilu ila syirkil akbar. Ya, maka kalau dia tidak meyakini bahwa bintang itu memiliki pengaruh, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, namun Allah azza wa jalla telah menjalankan adat kebiasaan, telah menjadikan itu menjadi sebab, sudah memang biasanya seperti itu, yang bahwa akan turun hujan ketika ada bintang itu atau turunnya bintang tersebut, ini tidak sampai kepada syirik besar, wa yakunu minasyirkil aswar, tapi termasuk dari syirik kecil. Ya. Nah, kalau menyatakan ya dengan keyakinan biasanya seperti itu adalah adat. Itu saja syirik kecil. Alhamdulillah. Astagfirullah ya. Dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yahrumu nisbatul matari ila an-najmi walau ala sabilil majazi saddan lidh-dhariyah. Karena dia tidak diperbolehkan, ya hak diharamkan menisbatkan hujan itu kepada bintang, meskipun dalam bentuk kiasan, majaz, ini untuk menutup celah kejelekan, ya, untuk menutup pintu yang akan mengantar kepada hal yang jelek. Karena memang demikian, yang namanya syirkun asghar itu perkara-perkara tidak sampai kepada syirik, namun akan menjadi wasilah mengantarkan kepada syirik besar, maka itu syirkun asghar. Nah, ya, berarti kita tidak boleh meyakini, ya, nah, tidak boleh meyakini turunnya hujan karena sebab bintang, karena itu syirik besar. Tidak boleh pula meyakini biasanya kalau sudah terbit bintang ini atau tenggelam bintang ini maka turun hujan, itu juga tidak boleh, itu syirkun asghar, ya, itu syirik kecil. Nah, artinya ya kita melakukan sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Nah. Baik. Wa qala rawal Bukhari wa Muslim an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala. Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala meriwayatkan dari sahabat Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu mengatakan صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء أي مطر كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأمر من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب نعم يا صاحب زيد خالد من ceritakan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah. Tempatnya di Hudaybiyah. Ala ithri sama'in, setelah turun hujan di malam harinya. Nah, malam harinya turun hujan, paginya salat subuh. Nah, falamma sarra, ketika selesai dari salat, aqbala 'alan nas, Nabi menghadap kepada manusia dan mengatakan. Nah, ini ya ceramah ilmiah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan satu kejadian. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal tadruna ma qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir." Pagi ini ada dari hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan yang kafir. Dengan sebab kejadian turunnya hujan itu, ada yang beriman kepada Allah taala dan ada yang kafir. Fa'amma man qala, ada pun orang yang mengatakan, mutirna bifadlillahi wa rahmati, kita mendapatkan hujan dengan anugerah dan rahmat dari Allah. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Orang yang mengatakan itu, fadzalika mu'minun bi, itu adalah orang yang beriman kepadaku, kafir terhadap bintang, mengingkari bintang-bintang. Mutir Nabi Fadlillah dikatakan fadzalika mu'min, maka itu adalah ucapan orang yang beriman. Ucapan itu menunjukkan keimanan. Ucapan itu diperintahkan ya, sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Orang yang mengatakan itu, kata Nabi SAW, dia itu orang yang beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang. Ada pun orang yang mengatakan, amma man qala, ada pun orang yang mengatakan, mutirna binawi kada wa kada, kita dihujani, kita mendapatkan nikmat hujan ini, kita mendapatkan hujan ini karena sebab munculnya atau tenggelamnya bintang ini dan ini. Fadzalika kafirun bi, maka itu adalah orang yang kafir kepadaku. Ya. Ini dikatakan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukminun bil kawkab, percaya, beriman dengan bintang-bintang. Nah, ya, harusnya berhati-hati. Nah, dalam berbicara. Ya. Jika turun hujan, kita ucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Tidak usah, ya. Nah, kita nisbatkan, meskipun dengan meyakini itu hanyalah kebiasaan, tidak boleh menisbatkan hujan itu kepada bintang-bintang. Jadi, cuma dulu sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.